tiba mengapa engkau memutus cinta saat kasih sayangku bersemi. Adakah kau dapati salah di ini agar tak pernah aku menyakiti. Hanya menangis, merintih dan sedih. Merintih dan sedih.